الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Dan beliau mengatakan, yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluwa, hati-hatilah kalian dari perbuatan hulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu, tak lain yang membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah dikarenakan perbuatan hulu ataupun sifat hulu, sifat melampaui batas. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, rawil haditsi hadzal haditsu zakarahul musannifu rahimahullah duna zikri rawihi, tentang yang meriwayatkan hadis, bahwa hadis ini telah disebutkan oleh musannif rahimahullah tanpa beliau menyebutkan siapa yang meriwayatkannya. Hadis ini dibawakan oleh musannif Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Beliau bawakan tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis ini. Waqad rawahul imamu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan ternyata hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad At-Tirmidzi Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal ghuluwa. Iyyakum di sini kalimatu tahdzir. Ya. Kalimat yang dipakai untuk memberikan peringatan. Ya, hati-hatilah kalian. Peringatan. Wal-ghuluwa mansubun ala tahdhir. Ya. Wal-ghuluwa dia itu mansub, ya, ala tahdhir, untuk at-tahdhir di sini bifi'lin muqaddarin. Ya. Mansubnya itu dikarenakan fi'il muqaddar wa huwa mujawazatul haddi, dan hulu memiliki makna atau arti mujawazatul haddi, melampaui batasnya. Ini mansubun ala tahdir bi fi'lin muqaddar, ya, nanti antum akan pahami dalam pembahasan ilmu nahwu. Yang jelas secara harokat dibaca fathah wal huluwa, ya, dia itu mansub. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu, man kana qablakum minal umam, ya, orang yang sebelum kalian, maksudnya umat-umat sebelum kalian, ya. Qala makna al-hadithi ijmalan, kita lihat makna hadis secara umum. Yuhadhiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu minaz ziyadati fid dini 'alal hadil masyru'. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terhadap umatnya dari untuk menambah dalam urusan agama ini, ya, menambah melebihi batasan yang telah disyariatkan. Ya, diberikan peringatan, maksudnya apa? Jangan sampai, ya, membuat perkara yang baru, ya, melewati apa yang telah disyariatkan. Wa huwa 'amun fi jami'i anwa'il ghuluwi fil i'tiqadi wal a'mali. Dan peringatan dari hulu ini bersifat umum, mencakup seluruh perbuatan hulu, baik dalam masalah i'tiqad, keyakinan-keyakinan, ataupun amalan-amalan. Wa min dzalika, dan termasuk dari perkara ini, al-ghuluw fi ta'dhimis sholihin, adalah perbuatan hulu terhadap orang-orang soleh. Perbuatan hulu terhadap orang-orang soleh. Melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang soleh, mimma yakunu sababan fi ibadatihim, di mana, ya, perbuatan ini, ya, pengagungan yang melampaui batas adalah menjadi sebab diibadahinya orang-orang soleh ini. Wa min dzalika al-ghulu fi ta'dhimis solihin mimma yakunu sababan fi ibadatihim. Tsumma 'allala an-nahya 'anil ghuluwi bi annahu huwa as-sababu fi halaki al-umami sabiqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan larangan ini, ya, larangan dari perbuatan hulu ini, di mana al-hulu adalah merupakan as-sabab, sebab, ya, kebinasaannya umat-umat terdahulu. Wa dzalika yaqtadi mujanabata hadyihim fi hadza. Ya, maka hal ini, ya, di mana kita ketahui sebab binasanya umat terdahulu karena perbuatan hulu, menuntut untuk apa? Menjauhi dengan sejauh-jauhnya, ya, apa yang telah dijalani oleh mereka, ya, dalam urusan ini. Menjauhi perbuatan hulu. Ib'adan 'anil wuqu'i fi ma halaku bihi, menjauh dari untuk terjatuh seperti apa yang telah mereka binasa karenanya. Ya. Li'annal musyarika lahum fi ba'di hadyihim yukhafu 'alaihi minal halaki mithlahum. Dikarenakan, ya, yang ikut andil, ya, dengan mereka dalam sebagian perbuatan mereka ini, ya, dikhawatirkan, ya, siapa yang melakukan sesuatu yang seperti apa yang mereka lakukan, yukhafu alaihi, dikhawatirkan pada orang ini, minal halaki mithlahum, untuk binasa seperti halnya mereka binasa. Dikhawatirkan menjadi binasa kalau ikut-ikutan, ya, perbuatan mereka ini. Ya, betul-betul diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal huluwa, hati-hati kalian dari yang namanya perbuatan hulu. Ya, karena hulu ini adalah sebab yang membinasakan apa? Umat-umat terdahulu. Hulu di sini bersifat umum. Hulu dalam permasalahan etikot, keyakinan-keyakinan, maupun amalan-amalan. Ya, terlebih kalau hulumnya itu sama persis dengan hulum yang dilakukan oleh umat terdahulu. Diketahui itu hulumnya umat tersebut sehingga mereka binasa. Kalau kita sampai sama seperti mereka, ya sangat dikhawatirkan sekali untuk apa? Terjatuh dalam kebinasaan seperti mana mereka binasa. Baik. Munasabat hadithil bab anna fihi annahya anil huluwi mutlaqan. Bahwa pada hadith ini ada larangan dari perbuatan hulu secara mutlak. Hulu apa saja, perbuatan melampaui batasan apa saja. Wabayana annahu sababun lil halaki fid dunya wal akhirah, dan penerangan bahwasanya hulu ini adalah sebab ya binasanya baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Fayadkhulu fihi annahyu anil huluwi fis solihin min babi aula. Maka masuk ke dalam urusan ini ya, larangan dari perbuatan hulu terhadap orang-orang soleh ya, ya, dimana ini lebih utama untuk dikedepankan dalam hal larangan. Di annahu sababun lisyirki, karena ini merupakan sebab dari apa? Kesyirikan. Perbuatan hulu terhadap orang-orang soleh ini menyebabkan apa? Perbuatan syirik. Baik. Ya. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, kata beliau rahimahullah hafizahullah taala. Yang pertama, annahyu anil ghulu wa bayanu su'i akibatihi. Hadis ini memberikan faedah larangan dari perbuatan hulu dan juga sekaligus penerangan atau keterangan jeleknya hasil akhir dari perbuatan hulu. Ya, ya binasa seseorang. Ya. Kalau hulu itu sampai dalam taraf perbuatan syirik, ya tentunya mengerikan sekali. Yang kedua, al-i'tibaru biman sabakona minal umam litajannubi ma waqa'u fihi minal akhta. Mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari orang yang atau generasi atau umat yang terdahulu. Kita ambil pelajarannya. Litajannubi, ya agar kita menjauh dari perkara-perkara yang mereka telah terjatuh ke dalamnya dari kesalahan-kesalahan. Ya, itu di antara fungsi atau manfaat kita membaca sirah, ya, sejarah ya, umat-umat terdahulu. Kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajarannya dari itu. Ketika umat ini binasa karena menentang Rasul, berarti kita jangan coba-coba untuk menentang Rasul. Ya. Dan yang lainnya. Baik. Yang ketiga. Hirsuhu sallallahu alaihi wasallama ala najati ummatihi minasyirki wa wasailihi wa bu'dihim anhu. Semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan umatnya dari yang namanya kesyirikan dan dari yang namanya wasail, perantara yang nantinya mengantarkan kepada kesyirikan dan juga untuk menjauhkan diri dari apa? Kesyirikan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan ini sangat apa? Sangat perhatian sekali. Ya. Sampai-sampai menjelang wafatnya saja Rasulullah demikian. Memperingatkan umatnya ya, dari urusan kesyirikan. Di antaranya adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat Yahudi dan Nasara di mana dari kegiatan mereka ini sukanya membangun masjid di atas kuburan para nabi mereka. Ya. Baik. Peringatan bagi umatnya agar jangan sampai ngikuti jejak langkah mereka Yahudi dan Nasara. Ya. Jangan ngikuti kebiasaan mereka di mana ada orang yang soleh mati, ada ahli ibadah mati, ulama mati, ya, ataupun yang dikatakan tadi para nabi mati, ya, di atas kuburannya dibangun apa? Masjid-masjid. Ya. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam ternyata apa? Banyak terjadi di umat ini. Ya. Ya, banyak tempat masjid, ya, setelah masuk ke dalam masjid ternyata apa? Di dalamnya ada kuburan. Kuburan tokoh-tokohnya, tokoh masyarakat setempat, ada yang kuburan dulu baru dibangun masjid di atasnya, ada yang sebaliknya masjid dibangun terus dimasukkan kuburan ke dalamnya. Ya. Baik. Al-hathu yang keempat, al-hathu alal i'tidali fil ibadah wa ghairiha baina janibai al-ifrati wa tafrit. Kalau mau dibaca langsung, janibail ifrati wa tafrit, aslinya janibai, ya-nya disukun, ya, ketemu alif lam, ya, diberi harokat bantu untuk membaca janibayil ifrati wa tafriti. Dorongan untuk al-i'tidal, untuk bersederhana atau pertengahan dalam menjalankan ibadah ataupun yang lainnya. Pertengahan yaitu antara al-ifrat melampaui batas dan at-tafrid meremehkan, antara itu bersederhana, ya, jalankan sesuai apa yang datang riwayatnya, begitu saja, sederhana, nggak usah diberat-beratkan dan jangan pula diremehkan. Ya. Baik. Yang kelima, annal ghuluwa fi sholihin sababun lil wuku'i fi syirki, bahwa perbuatan hulu terhadap orang-orang soleh adalah merupakan sebab terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan. Ya. Yang terakhir, syiddatu khaufihi sallallahu alaihi wasallam minasyirki wa tahdhiri anhu. Sangat takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang namanya syirik, dan sangatnya beliau memberikan peringatan terhadap umatnya tentang urusan ini. Baik. Demikian 6 faedah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang hadis ini. Berikutnya riwayat yang terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala dalam bab ini. Qala rahimahullah wa li muslimin an ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, ya, binasa bagi mereka mereka yang berdalam-dalam ya, dalam suatu urusan. Qalaha salatan. Nabi mengatakan kalimat ini 3 kali. Apa itu al-mutanatti'un? Qala hafizahullah, al-mutanatti'un al-muta'ammiquna fi syai' min kalamin wa ibadatin wa ghairiha. Berdalam-dalam dalam suatu urusan, baik berdalam-dalam masalah ya, ucapan ataupun dalam urusan ibadah ataupun yang lainnya. Ya. Yang melakukan sesuatu yang tidak diperlukan, tidak dibutuhkan. Memberat-beratkan diri dalam urusan tersebut ya. Yang tidak dibahas ya, oleh generasi sebelumnya. Al-muta'ammikun fi syai' min kalamin wa ibadatin wa ghairiha. Thalathan ay qala hadhihi al-kalimata 3 marratin mubalaghatan fil iblaghi wa ta'limi. Thalathan di sini artinya Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan kalimat tersebut 3 kali, di mana menigakalikan atau mengulangi sampai 3 kali adalah mubalaghatan fil iblagh, ya, lebih tandas dalam menyampaikan. Tandas dalam penyampaian ya, dan dalam pengajaran. Ya, orang kalau mendengar ucapan itu diulang-ulang sekian kali menunjukkan apa? Ya pentingnya hal tersebut ya, untuk diperhatikan kalimat tersebut. Qala al ma'nal ijmalil hadith, makna secara umum hadith ini. Yuwaddihun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna at-ta'ammuqa fil asya'i wal ghuluwa fiha yakunu sababan lil halak. Bahwa at-ta'ammuq ya, berdalam-dalam fil asya dalam perkara-perkara, wal ghuluwa fihi yang melampaui batas dalam perkara tersebut, ini adalah menjadi sebab ya, terhadap yang namanya al-halak, kebinasaan. Wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam annahyu an dzalik, dan yang dimaukan dari peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah annahyu an dzalik, larangan dari perbuatan ini. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, maksudnya apa? Ya belum melarang dari perbuatan apa? Berdalam-dalam pada suatu urusan. Munasab al-hadith al-bab annat tanattu'a minal huluwil manhiyyi anhu. Bahwasanya at-tanattu' berdalam-dalam dalam sebuah urusan termasuk dari perbuatan hulu yang dilarang. Wa yadkhulu fi dhalik at-tanattu'u fi ta'zimi salihin ilal haddi alladhi yufdi ila syirki. Dan masuk dalam hal ini, masuk dalam urusan tanattu' adalah apa? At-tanattu' berdalam-dalam dalam pengagungan terhadap orang-orang saleh ya. Sehingga sampai batas apa? Batas yang mengantarkan kepada kesyirikan. Riwayat yang terdahulu kita telah membaca bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mewanti-wanti kepada umatnya jangan sampai memuji diri beliau seperti apa yang kaum Nasara memuji siapa? Nabi Isa. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara mereka telah berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa. Sampai pada taraf apa Nabi Isa disembah. Waliyahubillah. Ma yustafadu minal hadith. Yang pertama, al-hathu ala jtina bitanattu'i fi kulli syai. Dorongan untuk menjauhi berdalam-dalam pada segala urusan. La siyama fil ibadat wa takdir sholihin. Terlebih lagi dalam urusan apa? Ibadah-ibadah. Ya, ataupun dalam memuji orang-orang soleh. Al-hathu alal i'tidali fi kulli syai. Yang kedua, dorongan untuk pertengahan dalam segala sesuatu, untuk bersederhana dalam segala sesuatu. Ya, lakukan apa yang ada riwayatnya, jangan mengurangi, jangan apa? Menambah. Yang terakhir, syiddatu hirsihi ala najati ummatihi wajtihaduhu fil iblahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Tingginya atau kuatnya semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelamatkan umatnya, dan betapa sungguhnya beliau, kesungguhan yang amat sangat sungguh dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara petunjuknya tadi, beliau mengucapkan secara berulang dari hal yang beliau wanti-wanti, menunjukkan apa? Pentingnya hal tersebut untuk diperhatikan. Baik. Ya. Dengan ini berarti kita telah menyelesaikan bab. Ya. Bab tentang apa? Sebab kekufuran Bani Adam dan sebab meninggalkannya mereka terhadap agama mereka, yaitu apa, perbuatan hulu terhadap orang-orang soleh. Dan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab berikutnya, babu maja'a minat taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab tentang at-taghlidh, ya, tentang larangan yang keras, peringatan yang keras bagi mereka yang menyembah Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Larangan yang keras kepada orang yang mereka menyembah Allah tapi di sisi kuburan orang yang soleh. Fa kaifa idza abadahu? Lalu bagaimana kalau ternyata dia itu tidak menyembah Allah namun menyembah apa? Kuburan orang yang soleh tadi. Dia lebih sangat lagi. Yang menyembah Allah di dekat kuburan saja diperingatkan secara keras, terlebih lagi apa? Kalau yang diibadahi bukan Allah tapi apa? Kuburan tersebut. Baik, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam penerangan ini. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.